Dan kita masuk ke pelajaran sirah. Baik. Ada yang masih ingat apa yang kita baca di pelajaran sirah pada pertemuan kemarin? Nah, Akhi Basrum, antum paling jauh dari Papua ini satu-satunya. Antum masih ingatkah kesimpulan pelajaran sirah kita kemarin sore? Akhi Basrum, barakallahu fik, tafadhal. Mana Akhi Basrum? Tafadhal ya Akhi Basrum. Kesimpulan pelajaran sirah kita kemarin sore, antum masih ingatkah? Mana Akhi Basrum? Sudah dibuka mic-nya? Sudah antum bukain? Buka. Baik. Nampaknya tidak ada beliau di depan mic. Baik. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran sirah kita. Qala zawajuhu, kisah sirah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Qala Balagha Khadijah bint Khuwailid ma usifa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min karimil akhlaq wal amana, fa ba'atha ilayhi wa 'aradat 'alayhi an yakhruja fi malin laha ila Syam. Sampai kepada Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu anha tentang kemuliaan akhlak dan amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengirim seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perniagaan usaha beliau ke negeri Syam dari Mekah. Perjalanan yang cukup jauh ya. Ya, ini menunjukkan kepercayaan Khadijah yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalau tidak mungkin ya seorang berani mengamanahkan, menyerahkan usahanya kepada seseorang ke suatu tempat yang cukup jauh dan sulit dikontrol. Mekah, Syam. Syam itu adalah Suria, Palestina dan yang semisal dengan ya. Pusatnya Yahudi dan kaum Nasara, Banu Israel. Khadijah radhiyallahu anha begitu mengetahui kemuliaan akhlak dan amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengutus seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menawarkan kepada beliau untuk menjalankan usahanya, perniagaannya ke negeri Syam. Qala wa Khadijatu min asyrafi qaumiha min bani Makhzum. Khadijah merupakan seorang wanita dari kabilah yang mulia di tengah-tengah kaumnya, yaitu kabilah Makhzum. Bahkan beliau dilakopi dengan seorang wanita at-tahirah, wanita yang mulia, wanita yang suci. Wa arsalat ma'ahu ghulaman laha yuqalu lahu Maisarah. Beliau mengutus seorang budaknya yang bernama Maisarah, menemani Nabi, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berniaga menjalankan usaha Khadijah ke negeri Syam. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaliha wa tajara laha. Nabi pun pergi ke Syam membawa harta perniagaan Khadijah dan memperjualbelikannya di sana. Walamma raja' ila Makkah akhbaraha Maisarah bima waqa'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min karimi khuluqihi wa husni ta'amulih. Begitu Nabi dan Maisarah kembali ke Mekah, maka Maisarah budaknya Khadijah menceritakan kepada Khadijah tentang kemuliaan akhlak Nabi dan muamalah beliau yang bagus yang ia lihat selama perjalanan dan pulangan mereka dari Syam. wa ma kanat min barakati waqa'ati lahu sallallahu alaihi wasallam. Ia juga menceritakan kepada Khadijah keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tersebut. Kullu hadza ja'alaha tu'jabu bih. Maka Khadijah pun terkagumi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menjadi kagum, ya, menjadi kagum terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fatahaddatsat an i'jabiha bihi ma'assat shadiqatiha. Dia pun bercerita, curhat kepada kawan-kawannya kaum wanita tentang ketakjuban, kekagumannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasa wanita kan kalau curhat ke kawannya yang perempuan, ya, tertarik sama si fulan, ya, tertarik kepada, ya, saya sepertinya ada gerakan di dalam hatiku terhadap akhi fulan, ya, karena saya mendengar fulan demikian demikian dan demikian. Ya. Qala wa kana mimman tahaddatsat ma'a shadiqah laha yuqalu laha Nafisah. Di antara sahabat Khadijah, yang Khadijah menyampaikan kekagumannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang wanita yang bernama Nafisah. Nafisah. Indaha dhahabat Nafisatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'arradat 'ali an yatazawwaja Khadijah fa qabila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nafisah pun seorang wanita yang setia kepada Khadijah, ya, tidak berkhianat, ya. Berbeda dengan sebagian wanita zaman sekarang, ya, begitu temannya menceritakan kepadanya tentang seorang akh yang bagus akhlaknya, rupanya disalib, ditikungan sama dia, bukan justru membantu kawannya untuk cepat nikah dengan akh itu, ini justru disalib dari belakang oleh dia. Lihat ini Nafisah, dia pun langsung pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan, mengajak, membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Khadijah. Nabi pun menerimanya. Dalam sebagian kitab-kitab sirah disebutkan bahwa dia menyampaikan Khadijah adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia dan dia punya keinginan untuk menikah denganmu. Maka Nabi menjawab, saya tidak memiliki apapun. Saya ini orang miskin, saya enggak punya harta. Bagaimana saya bisa menikah? Maka Nafisah menjawab, itu urusan saya. Itu urusan saya. Dan Khadijah menerimamu. Maka Nabi pun setuju. Wa dhahaba ma'a bihi ila ammi Khadijah wa tamma az-zawaj. Dan Nabi pun pergi bersama beberapa pamannya, di antaranya adalah Hamzah Abu Talib, ke pamannya Khadijah, ya. Ke pamannya Khadijah, yaitu Amr bin Asad, karena pamannya beliau telah wafat sebelum beliau menikah. Wa tamma az-zawaj, dan sempurnalah pernikahan mereka. Ini salah satu riwayat tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, bahwa Khadijah ketika jatuh cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena keluhuran akhlak Nabi, amanah Nabi, kemuliaan nasab Nabi, dan keberkahan-keberkahan Nabi yang telah ia ketahui dari budak sahayanya Maisarah, bukan sekedar karena Nabi seorang cover boy, bukan pula karena seorang developer yang sukses, semata-mata anak pejabat, lah, dari sisi harta Nabi justru orang miskin, yatim piatu lagi, ya, hidupnya hidup bersama pamannya, dibiayai, dibesarkan dan dirawat oleh seorang paman. Tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diketahui oleh Khadijah sebagai seorang laki-laki yang amanah, yang berakhlak mulia, dan Khadijah pun mulai mengetahui keberkahan-keberkahan pada Nabi dan mendengar ada tanda-tanda kenabian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka Khadijah pun memerintahkan Nafisah, ya, atau dalam sebagian ulama menyebutkan Nafisah pergi sendiri, ya, sebagian ulama menyatakan beliau yang mengutusnya datang kepada Nabi, menawarkan kepada Nabi untuk menikahi Khadijah. Nah, maka terjadilah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Beliau ditemani oleh pamannya Hamzah, Abu Thalib dan yang lainnya. Dan Abu Thalib lah yang mengkhitbah Khadijah kepada pamannya Amr bin Asad. Ada pula di antara ahli sejarah yang menyatakan ya, anna Khadijah kanat tursil ilaihi wa malat wa qalat ya bna am inni qad raghibtu fika liqarabatik wa satatik fi qaumik wa amanatik wa husni khalqik. Bahwa Khadijah ngirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Di dalam surat tersebut, perhatikan bahasa surat Khadijah ketika menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang menunjukkan seorang Khadijah adalah seorang wanita yang mulia dari semenjak itu. Dalam suratnya tersebut Khadijah menulis ya bana akhi, ya bana am, wahai putra pamanku. Karena ya, mereka sama-sama dari keturunan Mudar atau Ma'adin. Ya. Bertemu pada nasab kakek yang ke sekian. Inni qad raghibtu fika. Aku telah mencintaimu. Masya Allah. Ya. Aku jatuh cinta kepadamu. Kemudian beliau pun menceritakan, menerangkan sebab beliau jatuh cinta kepada Nabi kita. Ya. Mari kita simak, apakah jatuh cintanya beliau kepada nabinya karena hidung nabi kita yang mancung ya, atau karena sekedar nabi kita cover boy atau yang lainnya dari nilai-nilai dunia. Demi Allah, bukan. Beliau menerangkan liqarabatik, karena adanya kaitan kerabat antara diriku dan engkau. Wasatotik ay wasyarafik, karena kemuliaan engkau di tengah-tengah kaummu. Wa amanatik, karena engkau seorang yang amanah. Wahusnya khuluqik, dan karena engkau adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Lihat betapa tingginya cita-cita Khadijah radhiyallahu anha dalam memilih seorang laki-laki sebagai pemimpin dia dalam berumah tangga di dunia sampai akhirat. Bukan mata duitan, bukan matre, ya, matre seperti sebagian wanita di masa sekarang. Yang penting duit, ya. Masalah dia sholat, enggak masalah. Yang penting cover boy, udah cover boy, humoris, kaya lagi, ya. Ini tiga sifat yang amat sulit ditolak oleh kaum wanita zaman sekarang. Benar apa tidak, Akhi Basrum? Hah? Ya. Humoris, cover boy, kaya lagi. Masalah di doi sholat, enggak sholat, bagaimana anggota keluarganya, akhlaknya bagaimana, enggak perlu. Nanti setelah nikah kita banyak-banyak doa biar suami dapat hidayah, nanti akhlaknya kan bagus sendiri. Mudah-mudahan setelah nikah nanti gua menjadi sebab dia sholat sehingga dia menjadi onta merah untukku. Kalau anti yang dirubah oleh dia, yang tadinya anti sebelum menikah orang yang menjaga salat, ahli ibadah, ya, senang puasa, seorang wanita yang berbakti kepada keluarganya, kepada orang tuanya, setelah menikah dengan wanita lelaki yang jauh dari agama tersebut hanya karena dia seorang lelaki yang humoris, seorang lelaki yang cover boy, atau seorang laki-laki yang kaya, anda yang dirubah menjadi wanita yang nakal, menjadi wanita yang enggak salat, enggak puasa lagi, jauh dari Allah Jalla wa'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Adapun Khadijah, ya, beliau ni kirim surat, ya, kirim surat, ya, bukan pacaran, ta'aruf Islami. Sebagian orang pacaran, tapi mengimbua istilah syar'i, ya, ta'aruf Islami. Seperti sebagian orang yang bermualaf marhariba dengan ya, dengan judul mudharabah, ya, bank syariah, ya, ini bukan bunga, tapi ini bagi untung katanya. Lah, Khadijah tidak pacaran, ya, enggak ngajak jumpa, ya, jumpa yuk nanti ada acara ceramah maulid, ya, kita jumpa ya, saya akan berdiri di bawah mimbar Pak Kiai yang ceramah maulid nanti malam, enggak, ya. Khadijah ngirim surat langsung, ya bena'am, wahai anak paman kami, Inni qad raghibtu fikat, aku sudah jatuh cinta kepadamu. Liqarabatik, karena ada ikatan kerabat antara kita. Wasatotik, karena kemuliaanmu. Fi qaumik, di tengah-tengah kaummu. Wa amanatik, karena aku mengetahui engkau seorang yang amanah. Wa husni khuluqik, dan karena engkau seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Ini riwayat Ibnu Ishaq. Taib. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa Nafisah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Khadijah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau Islam, ya. Beliau ini merupakan saudari sahabat Nabi yang masyhur yang bernama Ya'la. Qala wa kana sinnuha 'ala al-mashhur 40 sanah. Umurnya Khadijah saat itu menurut riwayat yang masyhur adalah 40 tahun. Wa qila 28 sanah. Ada pula di antara ulama yang menerangkan bahwa umur Khadijah saat itu 28 tahun. Tetapi yang lebih kuat adalah 40 tahun. Dan ini pendapat mayoritas ahli sejarah, yang dikuatkan oleh sebagian ahli sejarah yang dikenal kejelian mereka dalam meriwayatkan sirah. Dan juga di antara hal yang menguatkan bahwa umur Khadijah saat itu lebih tua dari Nabi, ya, yang masyhur adalah 40 tahun, karena sebelum beliau menikah dengan Nabi, beliau telah menikah dengan dua orang laki-laki sebelumnya, ya. Dua orang laki-laki sebelumnya. Nah, yang pertama adalah Atiq bin Aid al-Makhzumi. Ya. Dan yang kedua adalah Abu Halah ibnu Nabash. Dan kedua laki-laki ini telah memberikan satu anak kepada Khadijah. Ya. Disebutkan di dalam beberapa kutubus sirah, di antaranya dalam sirah yang sesuai dengan Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran was Sunnah, bahwa Khadijah radhiyallahu anha memiliki seorang anak yang bernama Hindun dari suami pertamanya, dan juga seorang anak, ya, dari suami keduanya. Ada yang menyatakan bahwa suami pertamanya itu adalah Abu Halah, dan ada pula yang menyatakan suami yang pertamanya itu adalah Aid al-Makhzumi, ya. Dua pendapat di kalangan ulama. Baik. Abu Halah memiliki seorang anak dengan Khadijah yang bernama Hindun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Hindun ini. Dan Hindun ini seorang nama laki-laki, ya. Beliau sempat Islam, anak Khadijah dari suami pertamanya yang bernama Abu Halah, dia sempat Islam, dan bagus Islamnya. Beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut menyaksikan perang Badar, dan juga sebagian ulama menyatakan ikut menyaksikan perang Uhud. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan sebuah hadis dari beliau, beliau menyatakan haddatsani khali, telah menyampaikan kepadaku hadis Nabi pamanku, Khali paman dari ibu. Kenapa? Karena beliau merupakan saudara kandungnya Fatimah seibu, tetapi beda ayah. Nabi SAW memuliakan Hindun ini, anak Khadijah dari suaminya Abu Halah, sekalipun dia adalah anak tirinya. Sekalipun beliau adalah anak tiri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat bahwa qadima ibnu li Khadijah yuqal lahu Halah. Baik, ya. Faedah berikutnya terkait Hindun ini, kata sahibul kitab As-Sirah ala Dha'il Kitab was Sunnah, wa kana fasihan balighan wassafan. Beliau adalah seorang yang fasih, seorang yang pandai, ya, berorasi, sampai suatu ketika beliau berkata, ana akramun nasi aban wa umman wa akhan wa ukhtan abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummi Khadijah wa akhil Qasim wa ukhti Fatimah. aku adalah orang yang paling mulia bapa, ibu, saudara dan saudarinya. Bapakku adalah Rasulullah. Karena beliau berada di dalam asuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sangat mencintainya seperti mencintai anak kandungnya sendiri. Ibuku adalah Khadijah, saudaraku adalah Qasim, anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah yang beda ayah dengan beliau. Dan saudariku adalah Fatimah. Qutila ma'a Aliin yaumal jamal. Beliau meninggal bersama Ali radhiyallahu anhu pada perang Jamal. Dan juga Khadijah melahirkan anak yang kedua yang bernama Halah dari suaminya yang pertama ini, ya, Abu Halah. Dan yang benar bahwa Halah ini adalah nama laki-laki, bukan nama wanita seperti yang dianggap oleh sebagian ahli sejarah. Nah, Halah ini dimuliakan oleh Nabi SAW. Sekalipun beliau adalah anak tirinya Nabi SAW. Disebutkan oleh Aisyah, Qadima ibnu lil Khadijah yuqalu lahu Halah. Suatu ketika datang putranya Khadijah yang bernama Halah. Wan Nabi SAW qail. Dan di saat itu Nabi SAW sedang qailulah, sedang tidur siang. Fasami'ahu faqal. Nabi pun mendengar bahwa Halah datang. Perhatikan bagaimana Nabi SAW memuliakan istrinya sekalipun telah meninggal dunia dengan memuliakan anak istrinya tersebut. Jadi pemuliaan Nabi kepada istrinya itu bukan hanya mereka semata, tetapi mereka bahkan Nabi SAW juga memuliakan anak-anak yang mereka bawa dari suami sebelumnya kepada Nabi SAW. Begitu Nabi tahu bahwa Halah putranya Khadijah yang merupakan anak tiri beliau datang, beliau yang sedang tidur siang langsung bangun dan menyambutnya berkata, Halah, Halah, Halah, memanggil namanya. Biasanya orang yang sedang tidur siang itu jangankan dengan anak tiri ya, dengan anak kandungnya sendiri berat untuk diganggu ya, berat untuk bangun ya. Apalagi mereka tidak meminta beliau, memintanya untuk bangun. Ini Halah datang enggak minta Nabi bangun. Nabi tahu, hanya saja Nabi tahu beliau datang. Nabi pun langsung bangun dari tidur siangnya dan menyambutnya dengan ucapan Halah, Halah, Halah, memanggil nama beliau. Lihat bagaimana kesetiaan Nabi SAW kepada istrinya dengan memuliakan anak tiri beliau, dengan memuliakan anak mereka yang lahir dari suami yang lain. Dan lihat bagaimana cintanya Nabi kepada anak-anak tirinya. Nah, kemudian Khadijah setelah itu, setelah wafatnya, telah wafat suami pertama beliau yaitu Abu Halah, beliau menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Atiq ibnu Abid. Atiq ibnu Abid bin Abdullah bin Amr al-Makhzumi, satu kabilah dengan beliau. Dan dari suami yang kedua ini Allah anugerahkan seorang anak yang bernama Hindun wahia unsa, anak wanita yang bernama Hindun. Dan dia masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiah, tetapi tidak memiliki riwayat hadis satu pun. Ya. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, berapa sih mahar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Khadijah saat beliau menikah? Ya, dengan Khadijah radhiyallahu anha. Mari kita simak penjelasan beberapa para ulama yang menulis sirah dalam hal ini. Baik, mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha adalah 500 dirham yang diberikan oleh Abu Talib 500 dirham, 200 dirham itu kurang lebih 595 gram. Berarti kalau 500 dirham hampir 1300 gram. Berapa uang itu? Kalau perak, dirham kan perak, ya. Al-muhim di waktu itu ini itu lumayan banyak. Itu jumlah mahar, ya, yang diberikan oleh Abu Talib ketika melamar Khadijah untuk keponakan kandungnya tersebut, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maharnya yang maharnya adalah 500 dirham, beliau tambahkan lagi dari diri beliau selain mahar 20 baqarah, 20 ekor unta atau sapi. Subhanallah, keluhuran akhlak kita. Ya, ini adinda-adinda kami yang mendengar kajian ini melalui Zoom ataupun di YouTube atau di Facebook, ya, dengar baik-baik, ya. Jadi kalau akhwatnya minta mahar murah, ya, ente jangan pura-pura enggak paham, ya. Jangan cuma sekedar pandai membawakan hadis Nabi, khairun nisa'i aisaruhunna, mahra wanita terbaik yang paling berkah itu adalah yang paling murah maharnya. Jangan cuma sekedar bisa membawa hadis itu. Jika ada akhwat meminta mahar dengan sedikit, ya, mahar yang kecil karena kemuliaan akhlak mereka, ya kita laki-laki juga punya akhlakul karimah yang mesti kita relasisikan. Contohnya di sini, Nabi SAW mahar yang Abu Talib berikan itu 500 dirham. Kemudian beliau tambahkan dari diri beliau sendiri 20 baqarah, 20 ekor unta atau sapi. Ya, jadi kalau akhwatnya cuma minta misalkan mahar ya beberapa puluh gram, ya ente punya kelebihan harta, tambah kasih mobil satu lagi. Ini mobil untuk kamu. Berarti kalau itu hadiah untuk istri, andai kata nanti cerai enggak boleh minta lagi, itu hak dia. Enggak boleh diambil kecuali dengan ridha dari dirinya. Dan tidak bisa dijadikan warisan kalau anda mati, karena itu harta dia, kecuali dia yang meninggal dunia, baru itu bisa dijadikan warisan antara suami dan anak-anaknya atau ahli waris yang lain. Ya. Ini diantara keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam kitab Asirah ala Dhawil Kitab wa Sunnah, bahwa walimah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah itu menyembelih nahra juzuran, jazuran atau jazurain, menyembelih satu atau dua ekor unta dan memberikan makan kepada masyarakat saat itu. Qala wa qad ahabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hubban shadida. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mencintai Khadijah. Wa lam yatazawwaj 'alayha fi hayatiha abada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah lagi setelah Khadijah sampai Khadijah wafat. Semasa hidup Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak poligami. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Istri, afwan, anak-anak beliau dari Khadijah. Razaqahullahu tabaraka wa ta'ala min Khadijatil walad. Min Khadijatil walad. Allah jalla wa ala menganugerahkan anak keturunan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui istrinya Khadijah. Fawaladat lahu, ya, Khadijah melahirkan untuk beliau anak yang bernama Abdullah, yang bernama Qasim. Ini dua putera Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ada yang menambah dua lagi. Yang pertama Thayyib, yang kedua Tahir. Wa Fatimah, yang ketiga Fatimah, yang keempat Zainab, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Ummu Kulthum. Allahu jalla wa ala menguji Nabi kita. Setelah Allah menganugerahkan untuk beliau enam orang anak ini, atau dengan tambahan dua orang lagi yang disebutkan oleh sebagian ulama delapan ini, semua mereka Allah wafatkan semasa hidup Nabi SAW. Tiada yang hidup kecuali Fatimah radhiyallahu anha, dan beliau pun wafat 6 bulan setelah Nabi kita SAW wafat. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada beberapa pelajaran indah yang dapat kita petik dari kisah pernikahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah dan wafatnya seluruh anak beliau di masa beliau masih hidup kecuali Fatimah yang dapat kita petik. Ya, akan tetapi karena waktu yang telah habis, insyaallah taala pelajaran-pelajaran tersebut akan kita sebutkan pada episode berikutnya. Barakallahu fik. Nah. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana tadi baru saja membeli barang di sebuah minimarket. Akan tetapi, ana melihat ada rajah. Apa ini? Yang digantung di tas pintu, di atas pintu keluar atau masuk minimarket tersebut. Apa hukum membeli di tempat tersebut? Akan tetapi barang-barang yang dijual di situ tidak ada tempat lain, di tempat lain, sedangkan ana butuh barang tersebut. Jazakallahu khairan. Membeli barang tersebut ya, di tempat tersebut adalah pembelian yang halal insyaallah taala, sebagaimana kita diperbolehkan dalam Islam untuk melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang kafir, dengan kaum musyrikin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membeli ya, atau melakukan akad jual beli dengan kaum musyrikin Yahudi dan Nasara di masa itu. Ya, dari sisi akad jual beliknya sah ya. Akan tetapi ya, demi menjaga tauhid dan untuk memberikan pelajaran kepada orang lain bahwa kita tidak mentolerirkan ritual syirik yang dilakukan oleh orang yang mengaku muslim dan menganggap itu tidak syirik, lebih baik untuk tidak didatangi. Dan yang wajib dalam hal ini kepada anda yang telah mengetahuinya adalah memberikan nasihat kepada pemilik tempat tersebut. Naam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih baik daripada onta merah yang merupakan harta yang paling mahal dan berharga di sisi orang Arab di masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah infak harta bisa diinfakkan kepada orang tua kita sendiri atau saudara-saudara kita sendiri? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Terkait kepada kedua orang tua dan anak yang mereka berada di bawah tanggung jawab kita, yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-usul wal furu, mereka tidak boleh diberikan zakat ya, yang wajib, karena yang wajib untuk mereka adalah infak ya. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat ada beberapa kondisi mereka boleh kita berikan zakat mal kita dengan syarat bukan sebagai sikap untuk lari dari kewajiban nafkah untuk mereka. Misalkan nih, bulan ini udah jatuh tempo kita kirim nafkah buat kedua orang tua atau anak kita. Udahlah, zakat bulan kali ini saya kasih untuk mereka aja sebagai ganti nafkah. Ini enggak boleh. Ya. Karena ini tidak boleh, karena yang wajib untuk mereka adalah nafkah. Demikian diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Akan tetapi jika zakat yang kita berikan untuk mereka bukan untuk lari dari nafkah ya, tetapi karena mereka adalah mustahik zakat, bukan karena kita mengabaikan nafkah untuk mereka ya. Contohnya misalkan mereka punya utang ya, atau kita sudah memberikan nafkah untuk mereka tetapi tiba-tiba mereka berutang ya, terlilit hutang, kemudian kita pun melunasi hutang tersebut untuk mereka, maka tidak mengapa. Adapun sedekah yang sunnah, maka insyaallah taala tidak mengapa. Adapun saudara ya, maka boleh diberikan untuk mereka zakat, karena saudara bukan berada di bawah tanggung jawab nafkah kita ya. Bahkan memberikan zakat kepada anggota keluarga itu lebih afdal daripada keselain mereka, karena akan mendapatkan dua pahala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah wasilah, pahala sedekah zakat dan pahala menyambung silaturahim. Nah, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang Abu Talhah ya, Al-Ansari radhiyallahu an, tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau telah mendengar firman Allah jalla wa ala, innaka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan merasakan manisnya iman sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian miliki. Maka beliau datang kepada Nabi menyatakan bahwa hartaku yang paling berharga dan yang paling aku cintai adalah Labayrha, adalah kebun yang berada di samping Masjid Nabawi. Ya, aku serahkan kepadamu di jalan Allah ya Rasulullah. Maka Nabi pun menganjurkan agar Abu Thalhah menyedekahkannya kepada saudara-saudara beliau, dan beliau disebut di situ disebutkan Bani Ammih, kepada putra-putra pamannya. Ya, masuk ke dalamnya adalah paman ataupun saudara kandung. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam wal ilmu indallah. Baik, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah ada hadis yang maknanya kurang lebih setiap orang yang telah mengucapkan syahadat akan masuk syurga? Atau saya selama ini salah memahami hadis yang bersangkutan? Jazakallahu khairan. Benar. Barang siapa yang mengucapkan dua syahadat, dia akan masuk syurga. Dan Allah dan Rasulnya pula yang memvonis neraka untuk orang yang tidak salat. Allah dan Rasulnya pula yang memvonis masuk neraka orang yang melakukan syirik, ya kan? Allah dan Rasulnya pula yang mengancam pelaku zina dengan neraka, orang yang mencuri, membunuh, minum khamr. Jelas? Ya. Oleh karenanya para ulama terangkan, dan itu telah kita bahas tuntas di awal-awal pelajaran kitab ini, kapan seseorang itu akan memperoleh dan mendapatkan keutamaan syahadat la ilaha illallah. Ya. Yang Nabi SAW katakan, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala al-jannah. Ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya, maka dia pasti akan masuk syurga. Nabi juga bersabda dari hadis Itban bin Malik, man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah haramahullahu ala an-nar. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah, maka ia akan diharamkan dari syurga. Para ulama menerangkan, yang pertama, dia memahami makna la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka dengan itu dia tidak akan memalingkan ibadah apapun kepada selain Allah. Dia hanya berdoa, dia hanya kepada Allah. Istighatsah dia hanya kepada Allah. Isti'anah dia hanya kepada Allah. Yang kedua, dia menjalankan syarat-syarat dan konsekuensi la ilaha illallah, yaitu meninggalkan lawannya la ilaha illallah, yaitu syirik. Karena orang yang melakukan syirik, dan apabila syirik tersebut adalah syirik besar dan dia belum bertobat darinya, batal Islamnya dan tidak bermanfaat syahadat la ilaha illallahnya. Karena dia telah melakukan pembatalnya, seperti orang yang salat, sudah wudu menghadap kiblat, dia membaca Al-Fatihah, melaksanakan rukun-rukun dan wajibatnya, kemudian dia melakukan pembatal salat, berbicara dalam salat, keluar angin dari anusnya, bukankah sholatnya batal dan tidak dianggap padahal dia melakukan sholat? Demikian juga Islam. Oleh karena di sana para ulama sebutkan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, di antaranya adalah asyirkul akbar, syirik besar, memalingkan doa kepada selain Allah, ya, menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam ibadah. Apa dalilnya? Banyak. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Juga firman Allah dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyrakta lahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Juga firman Allah dalam surat At-Taubah, setelah Allah menyebutkan beberapa para nabinya, walau asyraku lahabata anhum ma kanu ya'malun. Ini ancaman Allah kepada para nabi dan para rasul yang sebelum mereka menjadi nabi saja tidak selamatkan dari syirik oleh Allah. Tapi kata Allah, setelah Allah menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul dalam surah At-Taubah, Allah katakan, walau asyraku lahabata anhum ma kanu ya'malun. Apabila mereka berbuat syirik, siapa? Para nabi. Para nabi mengucapkan syahadat enggak? Pasti. Bahkan mereka yang mengajak umatnya untuk mengucapkan syahadat. Mereka ibadah enggak? Pasti. Manusia yang paling sempurna ibadahnya, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling banyak kebaikannya. Tetapi Allah katakan, andai kata mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Maka seluruh ibadah yang telah mereka kerjakan itu akan hangus. ini ancaman Allah kepada mereka, yang mana mereka tidak pernah berbuat syirik apalagi selain mereka. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman kepada Nabi, walaqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik sekali saja dan tidak bertobat darinya sampai meninggal dunia, maka seluruh amalanmu akan hangus. Jelas? Ya. Akan tapi jika dia mengucapkan la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia tidak melakukan kesyirikan, ya, dan menjalankan konsekuensi la ilaha illallah, ya, antaranya adalah salat, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia terkadang jatuh ke dalam maksiat, kemudian pas matinya dia belum bertobat dari maksiat tersebut, akan tetapi maksiat tersebut bukan maksiat pembatal Islam, maksiat yang di bawah syirik, maka keutamaan tauhid yang dia miliki tersebut, yang Allah berikan kepada yang tersebut, dia mati tidak membawa dosa syirik, dia besar kemungkinan langsung dimasukkan ke dalam syurga karena keutamaan tauhid. Dan andai kata dia dimasukkan ke dalam neraka hanya untuk dibersihkan dari dosa-dosa maksiat yang belum diampuni oleh Allah tersebut, maka dia diselamatkan dari kekekalan di dalam neraka. Nah, barakallahu fik. Allah ya fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sahihkah hadis yang menyatakan bahwa teman yang sudah di syurga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menarik sahabatnya, kerabatnya yang di neraka selama masih ada iman di hati orang itu, apakah ini termasuk salah satu syafaat yang diberikan kepada orang umum? Naam. Ya, jika saya tidak salah ingat, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang panjang tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika masuk penduduk syurga ke syurga, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang dahulu bersama kami ketika salat, ketika ibadah di dalam syurga. Maka Allah katakan, pergilah dan keluarkan mereka dari neraka yang ada iman di dalam hatinya. Ini salah satu syafaat kaum muslimin dengan mereka. Adapun penyebutan, jika kalian nanti, ya, saling berkata ketika di dunia, kalau kalian nanti tidak melihat aku di dalam neraka, maka tolong tanyakan aku kepada Allah, ya. Ini bukan hadis Nabi, ya, bukan pula ucapan para sahabat Nabi, tapi ucapan sebagian hukama, jika saya enggak salah ingat, adalah ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, yang hidup pada abad keempat atau kelima, begitu, ya, bukan hadis. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah boleh kita menafsirkan mimpi sendiri? Bagaimana hukum membaca primbon mimpi, Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang pertama, saya enggak tahu ini maksud dengan primbon mimpi. Boleh saya diberitahukan? Saudara yang bertanya, Johan Pradianto, apa itu primbon mimpi, akhi? Tolong beritahukan ana. Primbon mimpi. Halo. Mana akhi Johan? Assalamualaikum, Ustaz. Nah, waalaikumsalam. Apa itu primbon mimpi, akhi? Barakallahu fik. Mungkin barakallahu. Primbon mimpi itu buku-buku primbon itu, Ustaz. Siapa yang nulis? Ya, cuman orang-orang Jawa itu, Ustaz. Biasanya orang-orang Jawa ada primbon, buku primbon-primbon itu. Baik. Terus kalau ada mimpi, coba membaca primbon itu. Oh gitu. Gitu, Ustaz. Baik. Iya. Yang pertama, perlu diketahui, baik, terkait buku tersebut, untuk memvonis buku ini bagus tidaknya, saya enggak bisa karena saya enggak tahu itu buku dan belum pernah membacanya, ya. Akan tapi para ulama menerangkan secara garis besar terkait mimpi. Datang hadis yang sahih, ya, dalam as-sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa mimpi ru'yatul mu'min itu juz'un min sittina nubuwah. Satu bagian dari 60 bagian kenabian. Apa maksudnya? Jangan salah paham, yang dikira dengan seorang sering mimpi jadi nabi, enggak. Maksud dari hadis itu, kata para ulama, kan nabi hidup berapa tahun? 60 tahun. Iya kan? 23 tahun, 6 di umur 40 tahun beliau menjadi rasul. Ya, di masa beliau, ya, di antara turunnya wahyu adalah dengan mimpi, dan manusia itu diketahui adalah dengan turunnya wahyu. Dan setelah beliau turun wafat, tidak lagi diketahui dengan wahyu, karena wahyu telah terputus. Yang ada hanyalah mimpi. Dan Nabi menyatakan mimpi seorang mukmin itu seringkali benar. Ya, mimpi ada. Yang kedua, bahwa mimpi tidak boleh dijadikan sebagai sumber atau landasan syariat. Jelas? Yang ketiga, mimpi tidak boleh dijadikan sebagai landasan di dalam memutuskan hukum di dalam mahkamah. Saya mimpi dia yang membunuh fulan. Enak aja lu kok kayak gitu. Banyak orang nanti korban mimpi. Ya, ente. Jelas? Yang keempat, bahwa mimpi itu hanya sekedar mimba bil istinas, sebagai penguat saja. Ada beberapa sahabat di masa Nabi, saya lupa namanya, beliau mimpi, dalam mimpinya itu diperlihatkan di mana topi perang ayahnya disimpan. Kemudian setelah mimpi beliau mencarinya dan beliau mendapatkannya. Jelas? Adapun takwil mimpi, maka takwil mimpi itu ada, akan tetapi tidak semua orang memahaminya. Terkadang ada orang yang berilmu tidak memahami takwil mimpi, dan ada orang yang tidak berilmu tetapi lebih paham di dalam dan lebih tepat dalam takwil mimpi. Kata Syekh Mubil, terkadang ada Arab Badu yang tidak dikenal dengan ilmu yang kuat, rupanya pas di dalam takwil mimpi. Kemudian kaedah lainnya terkait mimpi, yang ini sangat penting untuk diperhatikan, karena sebagian orang ada yang galau dengan mimpi yang ia dapatkan ketika tidur. Bahwa Nabi SAW menyebutkan apabila mimpi tersebut mimpi baik, Nabi katakan fala yuhaddithha illa lisiddiq aw kama qal, tidak boleh dia ceritakan isi mimpinya tersebut kecuali kepada orang yang dia anggap jujur. Adapun jika dia melihat mimpi buruk, maka kata Nabi fala yuhaddithha ahadan fa innaha la tadhur, dia enggak perlu cemas dan tidak boleh menceritakan kepada siapapun, karena mimpi buruk itu tidak akan membahayakan dirinya. Mimpi buruk rumahnya terbakar, mimpi buruk suami istrinya diambil orang, mimpi buruk dia akan dibunuh, jangan ceritakan kepada siapapun. Fa innaha la tadhurruh, kata Nabi, karena mimpi buruk itu tidak akan membahayakan. Nah, ya. Dan tidak perlu takalluf ya untuk mencari orang mentakwil mimpi ya. Kalau tahu ada orang yang bisa takwil mimpi dan sering dikenal sering takwil mimpi dia itu sering tepat, ya silahkan tanya. Tapi untuk takalluf melakukan perjalanan jauh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, ini sesuatu yang tidak penting ya untuk dilakukan. Nah, barakallahu fik, Allah ya farak. Ada sebuah kitab tafsir mimpi yang ditulis oleh ulama tabiin yang bernama Ibnu Sirin. Yang bernama Ibnu Sirin, barakallahu fik. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya pernah mendengar dari kajian-kajian sirah nabawiyah bahwa yang menanyai Nabi Muhammad SAW agar menaiki Khadijah adalah Maisarah, bukan Nafisah. Yang mana di antara dua riwayat ini yang sahih? Wallahu a'lam bishawab. Karena dalam sirah itu sangat banyak riwayatnya. Oleh karena yang para ulama menyatakan bahwa kitab yang paling membutuhkan tahqiq adalah kitab Kutubus Sirah, Kutubul Maghazi. Ya, Kutubul Maghazi. Adapun riwayat bahwa Maisarah yang datang kepada Nabi dan meminta Nabi agar menikahi Khadijah, wallahu alam, saya belum pernah mendengarnya. Jika saudara tahu sumbernya, beritahukan kepada kami sehingga menjadi tambahan faedah untuk kami, dan kami ucapkan jazakallahu khairan. Tapi yang saya ketahui, yang pertama adalah Nafisah. Sebagian ulama menyebutkan beliau sendiri mengirim surat. Nah, bisa jadi surat beliau dibawa oleh Maisarah sebagai budaknya, sebagaimana Maisarah telah dipercayai oleh Khadijah untuk menemani Nabi menjalankan usaha beliau ke Syam. Namun jika saudara mendapatkan rujukannya di mana, tolong beritahukan kami sehingga menjadi faedah tambahan. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu innallah. Karena sungguh yang belum kita ketahui lebih banyak daripada apa yang telah kita ketahui. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, seperti Hasan dan Husain radhiyallahu an, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahu alam, la adri. Yang jelas Utsman menikahi Ummu Ruqayyah dan Ummu Kulthum setelah wafat salah satu di antara mereka. Apakah Utsman ya memiliki anak dari Ruqayyah dan Ummu Kulthum, dan siapa namanya, la adri, saya tidak tahu. Insyaallah akan saya cari tahukan. Tapi kalau teman-teman di Zoom duluan dapat, tolong beritahukan kami. Naam, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya dari seorang muslimah dari negara tetangga, dari negeri Upin dan Ipin. Ustaz, setahu ana kunyah Abul Qasim hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang yang kunyahnya adalah Abul Qasim karena dia memiliki anak yang bernama Qasim? Jazakallahu khairan. Nah, datang hadis yang berbunyi jangan kalian memberikan nama dengan namaku Muhammad dan memberikan kunyah dengan kunyahku Abul Qasim. Para ulama mengkompromikan hadis ini. Di antara penjelasan ulama yang paling bagus dalam hal ini adalah penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwa yang terlarang itu adalah mempertemukan Muhammad dan Qasim. Nama dia Muhammad, kunyahnya pun Abul Qasim. Adapun jika dia sekedar nama Muhammad, kunyahnya bukan Abul Qasim, atau kunyahnya Abul Qasim tetapi namanya bukan Muhammad, maka tidak mengapa. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Kita cukupkan sampai di sini. Naam, Akhi Basrum, ada sesuatu kah sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak ada ya? Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.